jadi kau pergi, hidupku sendiri. Sejak di kau lari, hatiku kering. Sejak di kau pergi, hidupku sendiri. Sejak di kau lari, hatiku teriris. Tiada cinta lagi, sudi ku terima. Hatiku membeku bagai karang batu. Sejak di kau pergi, hidupku sendiri. Sejak di kau lari, hatiku teriris. Bisa doa, Tuhan punya kuasa.